berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, pada karakteristik yang berikutnya, yaitu yang keempat, mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara salah satu ciri sifat ahli sunnati wal jamaah, mereka mencintai ashab, jamak dari sahib, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa definisinya sahabi? Apa definisinya sahabi? Nah, man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertemu dengan Rasulullah. Kata-kata laqiya, bertemu, ini lebih baik daripada kata-kata apa? Melihat. Nah, karena di sana ada para sahabat yang mereka buta. Seperti Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta, maka menggunakan lafaz bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik. Baik bertemu di sini dengan pertemuan yang panjang, hidup bersama beliau, atau pertemuan yang singkat. Baik yang tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang ikut berperang. Nah, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak meriwayatkan dari beliau. Intinya berjumpa. Man laqiya, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, beriman kepada beliau. Maka definisi sahabat ini mengeluarkan orang yang apa? Tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada yang dahulu masuk Islam kemudian murtad dan mati di atas kekufuran. Awalnya mungkin apa? Beriman kepada Nabi, tapi kemudian murtad. Nah, seperti apa? Ubaidullah ibn Jahsy. Ubaidullah ibn Jahsy ini suaminya Ummu Habibah. Ubaidullah ibn Jahsy ini suami dari Ummu Habibah. Masuk Islam, suami istri ini bahkan di kota Makkah ketika dahsyatnya siksaan kufar Quraisy kepada kaum muslimin. Berarti termasuk yang bukan terakhir ya, awal-awal. Sehingga mereka hijrah ke mana? Habasyah, untuk menyelamatkan agamanya. Nah, sampai di Habasyah, Ubaidullah ibn Jahsy ini masuk ke Nasrani. Karena di Ethiopia pada saat itu Nasara. Masuk ke dalam Nasrani, wa mata 'ala Nasraniyah. Dan wafat di atas Nasraniyah dia. Oleh sebab itu Ummu Habibah pun cerai dari suaminya. Kemudian menikah dengan siapa? Dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang menikahkan adalah Najasyi, Malikul Habasyah. Nah, pemimpinnya Habasyah. Bahkan maharnya dari Najasyi 4000 apa? Dirham. Yang memberikan mahar adalah Najasyi. Nah, mahar yang di atas mahar-mahar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, ini seperti Ubaidullah ibn Jahsy, begitu juga Abdullah ibn Khatl. Abdullah ibn Khatl, nah, dahulu masuk Islam kemudian kembali ke syirikannya. Nah, ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah ibn Khatl muta'alliq bi astaril Ka'bah, sedang berpegangan dengan penutup Ka'bah, kiswahnya apa? Kainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktulu, bunuh dia." Nah, maka Abdullah ibn Khattab dibunuh dalam keadaan berpegang atau apa, bersandar di penutupnya Ka'bah. Nah, begitu pula Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khalf. Ini mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam wa mata ala dzalik, dan mati di atas keislaman. Ini definisi daripada na'am sahabi. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullahu taala, "Wa min ma'alimi manhaj ahli sunnati wal jamaah," di antara sifat-sifat manhaj ahli sunnati wal jamaah, "mahabbatuhum li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an," yaitu cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, tidak pilih-pilih. "Yuhibbunahum," mereka mencintainya. "Wa yujillunahum," memuliakan, mengagungkannya. "Wa yaqtaduna bihim," meneladani mereka, mengikuti. "Wa yahtarimunahum," dan menghormati para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. "Wa la yakhuduna fi ma jara bainahum," dan tidak mencelupkan diri, memasukkan diri Anda kepada khilafat, perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Nah, terdapat dalam sejarah perselisihan di antara mereka. Jangan Anda terlalu disibukkan, jangan mencelupkan dirimu ke dalam perkara-perkara tersebut. Karena kata para ulama, "Ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur." Ilmu yang tidak bermanfaat, kejahilan yang tidak memudaratkan. Nah, menyibukkan diri dengan membaca perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan contoh, "Ayyam fitnati ibni Saba' al-Yahudi," seperti contohnya fitnah yang dikobarkan oleh Abdullah ibn Saba' al-Yahudi, atau yang dikenal dengan ibn Sauda, anak hitam. "Lianna ummahu Sauda," karena ibunya Abdullah ibn Saba' ini wanita yang hitam, asalnya dari Habasyah, Ethiopia. Abdullah ibn Saba' al-Yahudi ini berasal dari Son'a, berasal dari apa? Negeri Yaman. Naam. Min Yahudi al-Yaman, dari kalangan Yahud yang ada di negeri Yaman. "Azhar al-Islam," dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Dan dialah musy'il ittirabat, yang ngompor-ngompori. Naam, pengobar pemberontakan. Naam. Revolusi batil melawan siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Dialah adalah pemimpin apa? Pergolaan, tapi secara diam-diam gerilya, manusia dikompor-kompori. Nah, dan orang ini termasuk yang ghulat li Ali, melampaui batas kepada Ali bin Abi Thalib, sampai mengatakan bahwasanya Ali apa? Ilah, Tuhan. Nah, dan kepada orang ini dinisbatkan firqah apa? As-Saba'iyun atau As-Saba'iyah, yang menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib hidup di atas langit yang mengatur awan. Nah, ini firqah apa? As-Saba'iyah atau As-Saba'iyun, nisbah kepada Abdullah ibn Saba'. Nah, Syiah ekstrim yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai sebagai Tuhan. Dan dialah yang pertama kali menyebarkan celaan-celaan kepada Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Nah, maka karena orang inilah kemudian terjadi perselisihan antara siapa? Ali dan Muawiyah. Perselisihan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Nah, ini yang dikobarkan oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Pada zaman Ali bin Abi Thalib sudah disiapkan api pengikutnya Abdullah ibn Sabah untuk dibunuh mereka, dibakar. Nah, tapi Abdullah bin Sabah kabur. Nah, maka orang ini yang membuat fitnah pertama, yaitu fitnatul khuruj dan fitnatul rafat dalam sejarah Islam. Fitnahnya al-khuruj, khawarij, dan fitnatul rafat, yaitu rafidah asy-syiah. Nah, maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan, tidak menyibukkan diri kita atas apa yang terjadi, perselisihan di antara para sahabat, antara Ali dan Muawiyah. Ilmun la yanfa' wa jahalatun la tadur. Ilmu enggak bermanfaat, Anda enggak tahu pun juga enggak memudaratkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Maka tidak diperbolehkan, kata para ulama, untuk membaca. Nah, sejarah-sejarah tersebut. Nah, kata para ulama, la yajuzul qira'ah na'am fima syajara baina as-sahaba illa fi babin dayyikin. Enggak boleh membaca apa yang terjadi perselisihan di antara mereka kecuali dalam satu bab yang amat sangat sempit sekali. Diperbolehkan. Diperbolehkan itu pun dalam satu bab dan itu pun sempit sekali. Nah, arad ala riwayatil kadhiba, untuk membantah kepada riwayat-riwayat dusta yang dibuat oleh a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Maka monggo silakan. Berarti orang yang sudah memiliki apa? Pondasi ilmu. Enggak sembarangan. Nah, dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena yang terjadi di antara para sahabat tidak lepas dari tiga macam. Yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, na'am, kismun kadhibun kamil. Semuanya dusta. Bagian yang pertama ini penuh dengan kedustaan. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, in sahha laysa bi sharih. Kalaupun ada riwayat yang sahih, itu pun enggak begitu jelas. Kepada Ali dan kepada Muawiyah enggak begitu jelas riwayat tersebut. Atau yang ketiga, kata Syekhul Islam, qismun la yathbut wa la yasih. Bagian yang enggak sahih, na'am, enggak terdapat dengan riwayat yang benar. Maka buat apa menyibukkan diri di dalam perkara-perkara tersebut? Bahkan kata Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, man qara'a fi siyarihim kharaju wastaghfirullah. Yang membaca pada perselisihan mereka harus keluar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Agar tidak tertanam dalam hatinya sesuatu. Nah, kok begini ya para sahabat? Nah, sudah masuk kepada hatinya. Dan sebab itu para ulama jangan disibukkan dengan perkara tersebut. Nah, fa ihya'u madza fi ma syajara baina as-sahabah hadhihi sunnatun rafidhiyah. Maka menyibukkan diri dengan cerita-cerita perselisihan, pertikaian, peperangan antara para sahabat yang terjadi pada zaman-zaman tersebut merupakan jalannya Rafidhah. Sunnatun Rafidhiyah. Jalannya kaum Syiah qabbahumullah. Nah, agar supaya apa? Enggak sempit dada kita. Nah, maka tinggalkan hal tersebut. Oleh sebab itu para ulama mentahdir seorang penceramah yang bernama Tariq Aswaidan. Ini penceramah yang terkenal sekali. Bahkan sampai kasetnya kisah-kisah mengenai para sahabat itu dicetak kemudian disebarluaskan. Yang bernama Tariq As-Suwaidan. Kenapa? Terlalu dalam, terlalu luas. Disebutkan detail. Dan memasukkan racun di dalam madu. Karena orang ini merupakan Syi'iyun khabith. Orang ini Syiah. Naam, dan menjelek-jelekkan di antara yang terjadi di antara para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.